heboh sekarang mengatakan ustaz akan berlakon filem. Adakah ini betul atau merupakan satu khabar angin? Saya nak tahu siapa heroin bersama ustaz. Malah jawab dah aku soalan ni. Saya tukar baca je tak tahu lagi. Ha. Baik, ini ramai sangat duk tanya. Dan baru ni kita tengok beberapa poster keluar dah poster. Macam main dah panggung. Jadi memang betul lah. Ada ditawarkan untuk berlakon. Yang pertama sekali seorang pengarah drama yang sangat terkenal. Kita tak sebutlah nama dia. Dia minta untuk kita berlakon dalam satu drama untuk disiarkan dalam televisyen. Yang kedua, seorang pengarah filem ada beritahu yang dia nak saya berlakon dalam satu filem. Saya kata okey lah, insyaAllah lah, tak jawab lah, tapi keputusan. Yang ketiga, Pierre Andre, dia minta-minta sangat neh, dia nak buat satu filem seorang laki-laki yang yang lara kemudian pulang ke pakar jalan, dan kita ada berlakon dalam filem tu. Kita pun jawab insyaAllah juga. Jadi kemungkinan sahaja, kemungkinan tidak ada sebarang jawapan neh. Cuma kita kata kalau benda tu baik untuk masyarakat, boleh menolong dalam dakwah, tak ada masalah neh. Cuma kita ni bukan pelakon. Kita kata kalau kita nak ambil kita berlakon, senang saja. Kita mengajar dia ambil gambar. Buat dalam filem tu ada gambar orang duduk berkuliah. Lepas kuliah kita minum air. Pergi ambil kad kita minum air. Wak mari hero mu duduk sebelah aku cakap. Tak ada masalah. On the spot boleh berlakon. Pasal kita bukan hak kelas ni, kelas Hollywood kita. Bukan kelas action kak. Jadi selalu. Jadi dia pun seronok dengar gitu. Jadi kita sedang tengok skrip dia semua, kita punya staff kru sedang check. Jika maknanya muri kebaikan, ada unsur-unsur dakwah, maka tak ada masalah. Kemudian ramai pula tanya, dah heroinnya siapa? Heroin biar padang lah dengan heronya. Jadi kalau Ustaz Haslinda, Ustaz Haslin. Lepas dia duduk gitu. Gitu sama je panggil Haslindam. Cuma tak bakal sedo. Kalau bakal sedo, bakal sari bagai. Jadi bukanlah kita hero dan seumpamanya. Kita dikenaki hadir saja dalam beberapa scene. Cuma kita tak janji kalau benda tu memberi kebaikan dalam dakwah, baru kita bersetuju. Tetapi kita tidak akan ikut sebarang skrip. Skrip daripada saya sendiri. Nampak? Itu syarat-syarat kita. Macam dengan Astro je kok. Astro mari nak ambil kita, nak buat iklan untuk menyatakan bila berlangsungnya Kemah Kemeng. Jadi skrip dia bahasa Malaysia, bahasa baku. Saya tak boleh. Saya tak mau ikut. Saya nak bahasa Terengganu. Dia tak boleh pun boh Astro. UAI tak mau cakap KL, nak cakap Terengganu. Boh kata ikut dia, dia punya suka. Nampak? Jadi kita begitu juga. Filem boleh, tapi mu kena ikut aku. Skrip ke, bila aku nak berlakon, mu kena mari. Di mana aku nak duduk, mu kena pergi. Nak juga, anak juga ikut kan. Nampak? Sebab kita bukan pelakon tambahan. Kalau pelakon tambahan, action. Kak. Itu pelakon tambahan. Kena mari sini, kena pergi situ, tambah. Bukan untuk Pian Andrew saja, untuk semua. Siapa nak suruh berlakon ke apa ke? Lakonan, manuskrip, kita boleh edit, kita boleh apa? Gini, ikut kita. Mana kita, bos. Tambah, sudah. Tak ada masa. Nampak tak? Dia gitu. Nak juga. Biar nak juga. Guana-guana pun nak juga. Kri ikut ustaz kau pandai. Heroin ustaz pilih. Tak ada masalah. Dah heroin kita pilih. Nak? Kurang-kurang pasal santai. Itu gurau je lah. Jadi tak ada masalah pembuat filem ini, benda kecil sahaja. Kita tak mau menjejaskan kuliah-kuliah kita dan seumpamanya. Bagi ada orang kata jangan cari glamour dan sebagainya. Na'udzubillah, glamour jangan cari. Siapa cari glamour, dia belum tentu dapat glamour. Glamour ni Allah saja yang bagi. Ini nikmat Allah. Cari glamour, sengaja nak buat glamour, Allah akan tarik balik. Akhirnya kita terawang-awang seorang diri. Wallahu a'lam.